matamu bila kau ingin memandangku. Tak perlu kau sembunyi curi pandang malidong. Gelisah rasa hatiku, terasa dakik di jantungku. Hitam kaca matamu membuatku jadi salah tingkah. Gelap di lampu di kota, kejap di mata. Tergoda.